Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumil mi'ad amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar ayat kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma amma ba'd. Ikhwati wa akhawati fid din, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kajian ini kita mulai, terlebih dahulu mari kita sejenak meluangkan waktu kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada subuh hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah, serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di antaranya salat subuh, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Dan insyaallah pada hari ini kita juga menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu kewajiban berpuasa. Ikhwati wa khawati fiddin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. InsyaAllah mulai pada subuh hari yang sangat berbahagia ini, InsyaAllah kita akan mempelajari bahasa Arab. Kita akan membahas ya bahasa Arab, dan kita memilih kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik. Yang mana Al-Arabiyah Baina Yadaik ini Masya Allah ya, dipakai di berbagai macam negara ya, jadi dipakai lebih dari 100 negara yang mempergunakan buku atau kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik ini atau ABY ini. Kemudian ABY ini atau Al-Arabiyah Baina Yadaik ini dipakai oleh berbagai macam kalangan usia, mulai dari kalangan usia anak-anak, remaja, sampai orang tua ya, mulai dari para pelajar, mahasiswa, dan orang-orang yang sudah bekerja. Ini dijadikan sebagai acuan ya kitab ini, dan insya Allah kita akan bahas kitab ini mulai dari pertama ya, mulai dari jilid 1 buku 1 insyaallah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik. Tapi sebelumnya para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui berkenaan dengan bahasa Arab itu sendiri, terutama di antaranya adalah keutamaan mempelajari bahasa Arab ya. Mempelajari bahasa Arab itu adalah merupakan ya salah satu keutamaan yang sangat luar biasa sekali ya. Jadi orang-orang yang mengetahui bahasa Arab itu adalah orang-orang ya yang diberikan sesungguhnya keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beliau berkata, ya, ahlul arabiyati, ya, orang-orang yang mengerti, orang-orang yang menguasai bahasa Arab itu, hum jinnul insi, ya, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, mereka itu adalah jinnya manusia, ya, yang mana apa namanya bangsa jin ini, yubsiruna ma la yubsiru, yubsiruna ma la yubsiru, apa la ma la yubsiru ghairuhum, ya, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, mereka itu bisa melihat, ya. Mereka itu bisa melihat ma la yubsiru ghairuhum, yang tidak bisa dilihat oleh selain mereka. Artinya selain orang-orang yang mengerti daripada bahasa Arab tersebut. Ya, jadi sangat luar biasa, ya, keutamaannya orang-orang yang memahami, orang-orang yang mengerti bahasa Arab itu. Ya, karena apa namanya banyak permasalahan-permasalahan, ya, yang akan dia ketahui dalam permasalahan syariat kita ini, yang mana itu tidak mungkin diketahui, tidak mungkin bisa dilihat oleh orang-orang yang tidak mengerti bahasa Arab, ya. Makanya kata beliau, hum jinnul insi, mereka orang-orang yang mengerti, menguasai bahasa Arab itu adalah mereka itu jinnya para manusia, ya. Karena mereka bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh selainnya, ya. Ikhwati wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Kemudian Al-Imam Syekhul Islam, ya, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Iqtida' Sirat Al-Mustaqim, beliau juga mengatakan al-lisanul arabiyyu, ya, bahasa Arab itu adalah syiarul Islam. Adalah syiarnya Islam wa ahlihi dan syiarnya kaum muslimin. Ya, jadi ini bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu adalah merupakan salah satu syiar Islam dan syiarnya kaum muslimin. Ya, jadi kalau misalnya kita ini mau menegakkan gitu, ya, atau menampakkan syiar Islam dan kaum muslimin, ya, belajarlah berbahasa Arab, ya. Kemudian setelah kita menguasai, kita mengetahui bahasa Arab, maka pergunakanlah bahasa Arab tersebut, ya. Maka itu adalah syiarnya Islam dan syiarnya kaum muslimin, ya. Beliau rahimahullahu taala juga berkata, ya, fa inna nafsal lughah al-arabiyyah, ya, karena sesungguhnya, kata beliau, sesungguhnya bahasa Arab itu, ya, minaddin, adalah merupakan bagian daripada agama ini, ya, bagian daripada agama ini, wa ma'rifataha, ya, fardun wajib, kata beliau rahimahullahu taala, dan mengetahui bahasa Arab itu, ya, fardun wajibun, adalah merupakan fardu atau kewajiban bagi kita, ya. Jadi wajib, kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wajib bagi kita untuk mengetahui bahasa Arab itu sendiri, ya. Kemudian beliau mengatakan fa inna fahmal kitab, karena sesungguhnya memahami Al-Qur'an was sunnah dan juga sunnah, ya, fardun, adalah merupakan kewajiban, wajib bagi kita setiap kaum muslimin memahami Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yufhamu, dan Al-Qur'an begitu pula sunnah, ya, itu tidak bisa difahami, ya. Jadi kewajiban ini tidak bisa difahami illa bifahmi lughatil arabiyyah, kecuali dengan memahami bahasa Arab, ya. Terus kata beliau, wa ma la yatimul wajib, beliau membawakan sebuah kaidah, wa ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, ya. Kata beliau, dan kewajiban apa saja, ya, yang tidak sempurna kecuali dengan memenuhi sebuah perkara, maka perkara tersebut juga menjadi wajib, ya. Artinya sarana itu akan menjadi wajib manakala kewajiban tidak sempurna kecuali dengan kewajiban tersebut, ya. Bahasa Arab adalah merupakan sarana, adalah merupakan alat agar supaya kita bisa mengetahui Al-Quran dan Sunnah secara sempurna, ya. Maka ketika kita tidak bisa memahami Al-Quran dan Al-Hadis kecuali dengan sarana tersebut, maka sarana tersebut juga adalah merupakan kewajiban, ya. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ya, beliau apa namanya mengatakan, ya, ala kulli muslim, ya, wajib bagi atas setiap muslim ayyata'allama min lisanil arab, ya, untuk mempelajari bahasa Arab, ya, ma balaghahu juhdahu, ya, sesuai dengan kemampuannya, fi ada'i fardihi, ya, dalam rangka untuk menunaikan kewajibannya, kama alaihi ayyata'allama as-salata wal adhkar, sebagaimana dia wajib untuk mempelajari salat dan zikir-zikir, ya. Ini perkataannya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Makanya kita saksikan bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala itu beliau mempelajari, ya beliau adalah orang Arab, ya. Al-Imam Asy-Syafi'i adalah orang Arab. Tapi perhatikan, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beliau mempelajari bahasa Arab itu sekitar 20 tahun. Ya, bayangkan. Al-Imam Asy-Syafi'i ya mempelajari bahasa Arab, ya berangkat ke suatu kaum gitu kan. Yang mana kaum tersebut bahasa Arab mereka adalah bahasa Arab yang fasih, maka Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berangkat ke sana untuk mempelajari bahasa Arab selama 20 tahun, ya. Padahal kita ketahui bersama bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala adalah merupakan orang Arab, ya. Dan beliau Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala adalah merupakan salah seorang Quraisy, ya. Salah seorang Quraisy, ya. Akan tetapi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mempelajari bahasa Arab selama 20 tahun. Sampai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, ya, tidaklah saya berada di tempat tersebut kecuali saya mengetahui semua bahasa kaum tersebut. Ya, jadi Masya Allah. Maka tidak heran kalau kita lihat di belakang hari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala itu adalah apa namanya, di samping beliau juga adalah merupakan salah seorang ulama yang sangat luar biasa sekali, beliau juga adalah merupakan salah seorang sastrawan yang sangat luar biasa sekali. Dan ini kita bisa lihat dalam syair-syair beliau, ya. Misalnya kita bisa lihat dalam diwan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ini luar biasa sekali, ya. Maka bagaimana lagi dengan kita orang ajam, ya, yang bukan orang Arab. Maka kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi dalam mempelajari bahasa Arab. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, ihrisu ala ta'allumil lughatil arabiyyah. Kata beliau, ihrisu, ya. Ihrisu dalam bahasa Arab itu artinya tamaklah kalian. Ya, perintah untuk tamak gitu loh. Ya, ihrisu, tamaklah kalian. Ya, ala ta'allumil lughatil arabiyyah. Ya, jadi kalau tamak itu gimana sih, ya kan? Ya, tamak itu sama kalau kita katakan misalnya rakus gitu, ya. Sama kalau kita katakan rakus terhadap dunia, gimana sih gitu, ya. Jadi beliau radhiyallahu taala anhu memerintahkan kita untuk rakus dalam rangka untuk mempelajari bahasa Arab, ya. Fa innaha juz'un min dinikum, karena sesungguhnya kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah bahasa Arab itu adalah merupakan bagian dari agama kalian, ya. Maka untuk menyempurnakan agama kita, maka kita mempelajari bahasa Arab, ya. Kita mempelajari bahasa Arab. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan surah Yusuf, ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya, ketika beliau menafsirkan surah Yusuf, ya. Beliau rahimahullahu taala mengatakan, ya, bahasa Arab itu adalah afsahul lughat. Ya, bahasa Arab itu adalah merupakan bahasa yang paling fasih, ya. Wa abyanuha, ya, dan bahasa Arab itu adalah merupakan bahasa yang paling jelas. Wa awsa'uha, dan bahasa yang paling luas, ya. Wa aktsaruha ta'diya lil ma'ani allati taqumu bin nufus, ya, dan paling banyak memberikan pengaruh terhadap jiwa kita ini. Ini bahasa Arab, ya. Makanya kalau kita lihat bahasa Arab itu, ya, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau antum lihat bahasa Arab itu mempunyai lebih dari 12 juta bentuk kalimat. Jadi Masya Allah, ya. Jadi tidak ada apa namanya, tidak ada udah bagus. Jadi tidak ada bahasa yang sekaya ini, ya. Tidak ada bahasa yang sejelas, yang sefasi, ya, dan sekaya daripada bahasa Arab. Bahasa Arab itu mempunyai, ya, lebih dari 12 juta bentuk kalimat. Jadi Masya Allah, ya. Kemudian kalau kita perhatikan bahasa Arab itu mempunyai lebih daripada 6.690.000 kosakata. Ini yang sudah diketahui, ya. Yang belum diketahui tentu masih lebih banyak lagi. Sementara kalau kita lihat seperti bahasa Inggris misalnya, bahasa Inggris yang banyak dibangga-banggakan oleh orang, ya, itu kosakatanya hanya mungkin lebih daripada 100.000 kosakata saja, ya, kosakata, ya, dan bahasa Arab mempunyai lebih dari 6.600, ya, 99.000 kosakata, ya. Makanya Abu Abdillah bin Khalawai berkata, ya, saya telah mengumpulkan 500 nama untuk singa dan 200 nama untuk ular. Ya, bayangkan, singa dalam bahasa Arab ada yang mengatakan 500 sinonim, ya. Ada yang mengatakan 600 sinonim, yaitu singa. Ya, makanya kan kalau kita lihat di dalam bahasa Arab, ya, asad, asadun, ya, bahasa Arab itu singa, ya, banyak sinonimnya, banyak muradifnya, ya, di antaranya yang kita ketahui misalnya fahad gitu kan. Ya, kemudian haidar, ya, dan seterusnya. Jadi banyak kosa katanya, ya, dan ini tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa yang lain, ya. Ular misalnya itu mempunyai 200, ya, 200 kosa kata, artinya 200 sinonim, ya, untuk mengungkapkan ular itu. Kemudian Al-Fayrus, pengarang Al-Muhit, ya, kitab Al-Muhit, ya, beliau menyebutkan, ya, bahwa nama-nama madu, ya, dalam kitab beliau itu beliau sebutkan ada sekitar 80 nama madu, ya. Kemudian beliau menemukan minimal 1000, ya, 1000 nama untuk 1000 nama untuk pedang, ya, dan banyak lagi seperti kata-kata al-hub, kata-kata cinta dalam bahasa Arab itu lebih daripada 60 sinonim, ya, dan seterusnya. Jadi masya Allah, bahasa Arab itu adalah bahasa yang sangat kaya. Bahkan kita di Indonesia ini, ya, kalau tidak salah ada lebih dari 3000, ya, ada lebih dari 3000 kata, ya, yang kita sadur dari bahasa Arab, ya, dan tanpa kita sadari biasanya sehari-hari kita banyak mempergunakan bahasa Arab, ya. Nah, makanya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau mengatakan falihadza anzala, ya, falihadza unzila asyrafu al-kutubi bi asyrafil lughat, ya, kata beliau, maka demikianlah, ya, bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dengan bahasa yang paling mulia. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab untuk Al-Qur'an, ya, karena tidak ada bahasa lain yang bisa membahasakan, ya, Al-Qur'an tersebut kecuali bahasa Arab. Ya, karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih, bahasa yang paling jelas, kemudian bahasa yang paling kaya. Ya, jadi tidak ada bahasa lain yang bisa membahasakan Al-Qur'an. Maka kata beliau, "Falihadza unzila asyraful kutubi bi asyrafil lughat." Maka demikianlah, maka Al-Qur'an ini diturunkan, ya, dengan bahasa yang paling mulia. Ala asyrafir rusul. Ya, diturunkan kepada rasul yang paling mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi safarati asyrafil malaika, melalui perantaraan, ya, perantaranya adalah malaikat yang paling mulia, ya, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Wa kana dzalika fi asyrafi baqa'il ard, ya. Dan demikian pula Al-Qur'an itu diturunkan di dataran yang paling mulia di permukaan bumi ini, ya. Jadi masyaallah, ya. Kata beliau, wabtudiya inzaluhu, dan dimulai diturunkan Al-Quran itu fi asyrafi syuhuris sana, ya, wahuwa Ramadan, ya, di bulan ini, yaitu bulan Ramadan, bahwa Al-Quran mulai diturunkan, ya, di semulia-mulia bulan, yaitu bulan Ramadan, ya. Fakamula min kullil wujuh, maka sempurnalah Al-Quran itu dari segala macam sisi, ya. Al-Quran diturunkan dengan bahasa yang paling mulia, yaitu bahasa Arab, kemudian diturunkan atas Rasul yang paling mulia, kemudian melalui perantara malaikat yang paling mulia, kemudian diturunkan di dataran yang paling mulia di atas permukaan bumi ini, kemudian mulai diturunkan Al-Quran itu di bulan yang paling mulia, ya. Jadi masya Allah, dan diantaranya, ya, Al-Quran, ya. Jadi diantaranya adalah Al-Quran, bahasa Arab. Jadi Al-Quran diturunkan atas bahasa Arab. Ya, maka insya Allah mulai pada subuh hari ini, ya, dan seterusnya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan dan memberikan kepada kita semua taufik, ya, untuk mempelajari bahasa Arab. Ya, dan kita akan coba memulai mempelajari daripada Alkitab Al-Arabiyah Baina Yadaiki ini. Baik, kita akan memasuki Al-Wahdatul Ula ya. Al-Wahdatul Ula, kita akan coba memasuki Al-Wahdatul Ula ya. Apa makna Al-Wahdatul Ula? Apa makna Al-Wahdatul Ula? Apa artinya Al-Wahdatul Ula? Hah? Naam ya. Bab atau bagian yang pertama ya, Al-Wahdatul Ula. Nah, di Al-Wahdatul Ula ini ya, tahtal maudhu ya, jadi judulnya adalah At-Tahiyyatu wat-Ta'aruf ya, At-Tahiyyatu wat-Ta'aruf. Apa makna At-Tahiyyah? Hah? Iya, At-Tahiyyah ada apa artinya? Salam ya, atau penghormatan ya. Kan kita baca kan At-Tahiyyatu lillah. Apa artinya At-Tahiyyatu lillah? Semua bentuk penghormatan lillah adalah milik Allah Subhanahu wa taala ya. At-tahiyyat, at-tahiyyatu, at-tahiyyatu ya. Itu isim masdar ya. Isim masdar dari kata kerja ya. Isim masdar dari kata kerja. Apa kata kerjanya at-tahiyyatu? Tahu enggak? Ya. Dari kata kerja. Kata kerjanya itu hayya yuhayyiyu. Ya, tahiyatan. Spidolnya mana? Baik, jadi at-tahiyah, ya, itu isim masdar ya, dari kata kerja ya fi'il madinya. Hayya yuhayyiyu. Hayya fi'il madinya, yuhayyiyu fi'il mudari'nya ya. Jadi at-tahiyyah itu adalah isim masdar. Artinya apa? Penghormatan ya, atau salam ya. Kemudian apa namanya at-tahiyyatu wat-ta'aruf ya. Wat-ta'aruf. Mana at-ta'aruf? Apa artinya at-ta'aruf? Naam, ya. Perkenalan. Ya, ta'aruf juga berasal dari kata kerja ya. Ta'aruf juga adalah isim masdar. Ya. Dari kata kerja. Apa kata kerjanya? Naam, ta'arafa ya ta'arafu ta'arufan. Ya. Ta'arafa ya ta'arafu ta'arufan. Wazannya apa? Naam, tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Ma makna at-ta'aruf? Naam, perkenalan ya. Kita kalau menyebut kata ta'aruf ya, ini jomblo baper. Ya, ta'aruf ya. Kita kan apa namanya image-nya itu kalau sudah ta'aruf itu mengarah ke sana. Ya. Ya, padahal kalau kata ta'aruf itu kata yang apa? Umum ya. Ta'aruf itu artinya perkenalan ya. Jadi kalau ketemu dengan apa namanya, kita misalnya lagi apa, kita masuk sekolah, pindah sekolah misalnya, itu biasanya didahului dengan ta'aruf ya, ta'aruf terlebih dahulu ya. Jadi sebelum kita belajar itu ada ta'aruf terlebih dahulu, ada perkenalan ya terlebih dahulu ya. Makanya kalau misalnya seseorang mau nikah itu biasanya kan ta'aruf ya, ta'aruf. Jadi maksudnya bukan saling mengenal seminggu dua minggu gitu, enggak ya. Artinya hanya ta'aruf itu hanya untuk mengetahui saja bahwa oh ini orang tuanya ini gitu kan, kemudian dan seterusnya ya. Jadi bukan dalam rangka untuk terlibat maksiat gitu, seperti itu ya. At-tahiyyatu wa ta'aruf ya. Jadi tahiyyat itu dari kata kerja hayya yuhayyiyu. Hayya yuhayyiyu tahiyyatan ya. Kemudian ta'aruf itu dari kata kerja ta'arafa yata ta'arafa ya ta'arafu ta'arufan, ya. Jadi ta'arafa, ya ta'arafu, ta'arufan, ya. Hayyayu, hayyiyu, ya, artinya bisa memberikan penghormatan, telah memberikan penghormatan. Yuhayyiyu, sedang memberikan penghormatan. Tahiyatan, penghormatan, ya. Atau bisa memberikan salam, ya kan, telah memberikan salam, sedang memberikan salam, kemudian memberikan salam. Jadi ini tahiyatan, ini isim masdar, ya, isim masdar, ya, isim masdar. Jadi tadinya kata kerja berubah jadi isim masdar. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya ada imbuhannya, ya. Jadi memberi hormat, penghormatan gitu, seperti itu, ya. Kemudian ta'arafa, ya ta'arafu, ta'arafa, ya ta'arafa, itu telah saling kenal mengenal. Ya ta'arafu, sedang saling kenal mengenal. Jadi ini fi'il madhi, kemudian ini fi'il mudhari. Ta'arufan ini isim masdar, ya. Jadi perkenalan, ya. Jadi telah, sedang, perkenalan. Jadi ini dua-duanya isim, ya. Ini dua-duanya isim. Baik, makanya dalam Al-Qur'an di apa namanya? Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Wa ta'arafu. Ya. Wa ta'arafu, dan saling kenal mengenallah kalian. Ya, li ta'arafu, afwan, li ta'arafu, ya, untuk saling kenal mengenal, ya. Li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Baik, ini apa namanya? Sebagai pembukaan, ya. Jadi al-wahda al-ula, Al-Wahdatul Ula, ini bab yang pertama ini, ya, apa namanya, judulnya adalah At-Tahiyyatu Wat-Ta'aruf, ya, At-Tahiyyatu Wat-Ta'aruf, ya, jadi, apa namanya, perkenalan, ya. Baik, kita masuk ke Al-Hiwar Al-Awwal, ya, kita masuk ke Al-Hiwar Al-Awwal, ya, nanti kita akan terangkan makna-makna daripada kalimatnya, ya. Kita akan baca dulu, ya. Al-ardu, al-hiwarul awwal, alif, ya. Jadi di sini ada dua percakapan, ya. Ada al-hiwar al-awwal, alif, kemudian ada al-hiwar al-awwal, ba, ya. Kita akan baca terlebih dahulu al-hiwarul awwal, alif, ya. Unzur wastami' wa'id, unzur wastami' wa'id. Taib, hadzal hiwar yaduru baina Khalid wa Khalil. Jadi percakapan ini terjadi antara Khalid dan Khalil. Ya. Qala Khalid, ya, berkata Khalid. Ya, bukan Khalid, ya, tapi Khalid. Ya, assalamu alaikum. Ya. Wa ajaba Khalil, ya, dan Khalil menjawab wa alaikumussalam. Khalid, ismi Khalid. Masmuka? Khalil, ismi Khalil, ya. Khalid, kaifa haluka? Khalil, bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Khalid, bi khairin walhamdulillah. U'id maratan thaniya, ya, saya ulangi lagi sekali lagi, ya. Khalid, assalamu alaikum. Khalil, wa alaikumussalam. Khalid, ismi Khalidun. Masmuka? Khalil, ismi Khalil. Khalid, kaifa haluka? Khalil, bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Khalid, bi khairin walhamdulillah, ya. Jadi perhatikan, ya, bahwa al-hiwar al-awwal ini, ya, al-hiwar al-awwal ini adalah merupakan al-hiwar antara dua orang laki-laki, ya. Antara dua orang laki-laki, ya, atau perkenalan ini antara dua orang, dua mudzakkar, ya. Makanya nanti kita akan lihat dhamir yang dipakai di sini adalah merupakan dhamir yang mempergunakan dhamir mudzakkar, ya, atau dhamir laki-laki, ya, dhamir mudzakkar atau dhamir laki-laki, ya. Baik, kita akan lihat maknanya terlebih dahulu, ya. Al-ardu, mawana al-ardu? Al-ardu, mawana al-ardu? Ya, bukan pakai hamzah, ya, tapi dengan ain, ya, al-ardu. Al al-ardu, ya, beda dengan al al-ardu, ya, ini berbeda. Ini yang kita pakai sekarang dengan ain al-ardu, ya, bukan dengan hamzah, bukan dengan hamzah, bukan al-ardu. Ini beda, ya. Jadi salah mengucapkan, salah maknanya. Kalau dengan ain, itu diantara maknanya adalah apa? Uraian, ya. Uraian, ya. Atau bisa juga paparan, ya. Kalau dengan hamzah, ya, al-ardu itu artinya bumi, ya. Bahasa Inggrisnya bumi apa? Ya? Earth. Earth, ya. Gimana tulisnya? E A R T H, ya. Dan insya Allah bahasa Inggris menyadur dari bahasa Arab. Ya, ard, ardun, ya. Ini bahasa Indonesianya, ini bahasa Inggrisnya, ya. Dan insya Allah bahasa Inggris menyadur dari sini, ya, dari bahasa Arab, ya. Taib, itu bedanya, ya. Jadi al ardu itu artinya uraian, ya. Bisa bermakna uraian, bisa bermakna paparan. Taib, al hiwar, ya. Al hiwar, mana al hiwar? Al-hiwar sinonimnya apa? Al-hiwaru bisa bermakna al-muhadasa. Al-muhadasatu juga bisa an-niqashu. Ya, dan terkadang juga diartikan al-jidalu. Ya, jadi al-hiwar sinonimnya al-muhadasa, sinonimnya juga an-niqashu, juga terkadang diartikan apa, diterjemahkan dengan al-jidal. Ya, apa artinya al-hiwar? Ya, al-hiwar itu adalah percakapan. Ya. Al-awwal, mana al-awwal? Yang pertama. Naam, ya. Al-awwal ya, kalau dalam bahasa Arab ini disebut sebagai tartib, urutan. Jadi bukan angka. Ya. Al-awwal ini tartib. Ya, urutan. Ya, kalau angkanya apa? Kalau al-awwal wahidun atau wahidatun, ini angka. Tapi al-awwal adalah tertib, urutan kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris, ya, first, ya. Nah, itu urutan, ya, itu urutan. Jadi bukan angka, ya. Baik, jadi al-hiwar al-awwal artinya apa? Percakapan. Ini percakapan. Al-awwal berarti yang percakapan yang pertama, ya. Al-awwal artinya yang pertama, ya. Wal awwalu wal akhiru, ya, yang pertama. Taib, al-hiwar al-awwal, alif, ya. Jadi ini alif, nanti akan ada al-hiwar al-awwal ba, ya. Taib, unzur wastami' wa'aid. Apa makna unzur? Unzur ini adalah fi'il amr. Ya, fi'il amr, bentuk perintah. Artinya, unzur, lihatlah, atau perhatikanlah, atau simaklah. Ya. Apa fi'il madinya unzur? Fi'il madi dan mudarinya? Naam, ya. Nazara yan yanzuru unzur, ya. Jadi ini fi'il madi, ya, past tense yang telah lampau, kemudian yanzuru, ya, present, ya, sedang atau akan, kemudian unzur adalah fi'il amr, artinya bentuk perintah, ya, telah, sedang, ya, perintah, ya. Jadi telah melihat, sedang melihat, ya, lihatlah, ya, atau telah menyimak, sedang menyimak, simaklah, ya, demikian maknanya. Kemudian, ya, istami', mana istami'? Naam, juga fi'il amr, ya, fi'il madi dan mudhari'nya apa? Istami'. Naam, istama'a yastami'u kemudian ya. Ini fi'il madhi, telah lalu, ya, yastami'u, sedang atau akan. Kemudian ini bentuk perintah, ya. Jadi dia telah mendengarkan, dia sedang mendengarkan, istami', dengarkanlah, ya. Idza quri'al qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, ya. Jadi di sini unzur wastami', ya, simak dan dengarkanlah. Kemudian, ya, wa'aid, ya. Mana wa'aid? Ulangilah. Ya. Ulangilah, ya. Wa'aid. Aid ini adalah fi'il amr, ya, fi'il amr. Baik. Sekarang kita masuk kepada percakapannya. Kita lihat makna atau mufradat daripada percakapannya, ya. Assalamualaikum, ya. Assalamualaikum. Ma mana assalamualaikum? Keselamatan atas kalian, ya. Ini makna daripada assalamualaikum, ya. Tapi sebenarnya, ya, ada lagi makna assalamualaikum yang lain, ya. Ada yang tahu enggak? Ya, seperti perkataan Sofyan bin Uyainah rahimahullahu taala, ya. Beliau mengatakan apa? Assalamualaikum. Apa artinya? Hah? Anta minni salim wa ana minka salim. Itu makna daripada assalamualaikum. Anta minni salim. Apa artinya anta minni salim? Engkau selamat dari aku. Maksudnya, engkau selamat dari gangguan lisanku, engkau selamat dari gangguan tanganku, engkau selamat dari kezaliman aku. Itu makna daripada assalamualaikum. Ya. Wa ana minka salim, dan saya juga selamat darimu. Saya juga selamat dari gangguan lisanmu, saya juga selamat dari gangguan tanganmu, saya juga selamat dari kezalimanmu. Ini makna daripada assalamualaikum kata Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala. Maka kata beliau tidak pantas, tidak pantas bagi dua orang yang saling memberi salam lalu kemudian keduanya saling menggibahi, ya. antara satu dengan yang lainnya, ya, dan semacamnya. Taib, ya. Kata Khalid, ismi Khalid. Ya, mana ismi Khalid? Ya, ismi ya berasal dari ismun dan ya al-mutakallim ya. Dari kata ismun. Ismun. Ya, apa ini? Nama. Nama. Ya. Kalau dengan sa ismun artinya apa? Dosa. Iya, ya. Jadi kalau ini nama, kalau ismun apa? Dosa. Dosa. Ya. Jadi salah ucap, salah makna, ya. Beda antara ismun dengan ismun. Ya. Beda dengan antara ismun dengan ismun, ya. Taib. Ini asalnya, ya. Kalau tidak pakai alif lam, dia dengan dia bertanwin. Kalau dia pakai alif lam, al ismu, dia tidak bertanwin, ya. Karena alamat di antara alamat isim itu adalah tanwin. Di antara alamat isim itu adalah alif dan lam. Alif dan lam dengan tanwin itu tidak bisa berkumpul dalam satu kata, ya. Itu kuncinya, ya. Jadi kalau misalnya dia bertanwin, dia tidak mungkin beralif lam. Atau kalau dia beralif lam, dia tidak mungkin bertanwin. Ini dua alamat yang tidak bisa berkumpul dalam satu kata. Alamat isim yang tidak bisa berkumpul dalam satu kata. Perhatikan ya. Al-ismu. Ya. Ini alif dan lam. Alif dan lam, ya seperti ini. Ya. Alif dan lam atau al. Ini salah satu alamat isim, tanda isim, ya. Dan tanwin juga adalah alamat isim, salah satu alamat atau tanda isim, ya. Tanwin dan alif lam ini tidak bisa berkumpul, ya, dalam satu kata, ya. Kalau yang lain mungkin bisa berkumpul, ya. Alamat-alamat isim yang lain itu bisa berkumpul dalam satu kata, ya. Seperti apa namanya alif lam dan apa namanya al-khafat, ya. Ya, al-khafat itu bisa berkumpul jar. Jadi misalnya di sini kan al-ismu, di sini bisa al-ismi nanti kalau ada huruf jarnya atau ada yang membuat dia harus dijar, ya. Akan tetapi alif dan lam dan tanwin itu tidak bisa berkumpul dalam satu kata. Jadi kita tidak bisa katakan al-ismun, ya. Atau kita tidak bisa katakan ismu, ya, ya, dan kita tidak bisa katakan al ismun, ya. Nah, kalau tidak pakai alif lam dia bertanwin, kalau dia beralif lam maka dia tidak bertanwin, ya, seperti itu, ya. Nah, kemudian di sini ditambahkan dengan apa? Dengan ya al mutakallim, ya al lil mutakallim, ya lil mutakallim ini. Lil mutakallim ya, alia lil mutakallim ini, ya lil mutakallim ini artinya apa? Artinya kepemilikan, ya. Kalau dalam bahasa Inggris, ya ini artinya, ya lil mutakallim ini artinya apa? My, ya. Ya, jadi name, ya, kalau dalam bahasa Inggris name nama, ya, my name itu artinya namaku, ya. Sama dengan bahasa Arab ismun, sebuah nama, al ismu nama tersebut, ya. Kalau pakai ya lil mutakallim, ya, ismi artinya apa? Namaku, ya. Jadi semua bisa, ya. Contohnya misalnya yang lain qalamun, ya, qalamun atau al qalamu, ya. Kalau pakai alif lam tidak bertanwin al-qalamu. Kalau pakai alif lam tidak bertanwin al-qalamu. Kalau tidak pakai alif lam maka dia bertanwin qalamun. Al-qalamu qalamun. Nah, kemudian kita pakaikan ya al-mutakallim atau ya al-ya lil mutakallim. Maka kita katakan apa? Ya, qalami. Ya. Contoh lain misalnya kitabun. ya, kitabun atau al-kitabu, ya, kitabun tidak pakai alif lam maka dia bertanwin. Kalau dia pakai alif lam dia tidak bertanwin, al-kitabu, ya. Kalau kitabku tinggal tambah ya al-mutakallim, ya, jadi kitabi, ya, seperti itu. Jadi ismi di sini, ya, kalau dalam bahasa Inggris itu my name, ya, ismi Khalil, ya, namaku adalah Khalil, ya. Taib. Kemudian kata Khalid, kaifa haluka, ya, kaifa haluka. Apa artinya kaifa? Ya, kaifa, ya, kaifa artinya bagaimana, ya, kaifa bagaimana. Taib. Haluka, apa artinya haluka? Ya, haluka di sini berasal dari dua kata, ya. Berasal dari dua kata. Berasal dari apa? Kata apa? Hah? Halun dan apa? Dhamir muttasil, ya. Ka, ya. Halun, apa artinya halun? Ini kalau tidak pakai alif lam dia bertanwin, ya. Nah, kalau dia beralif lam maka dia tidak bertanwin, al-halu. Ini sebenarnya sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia hal. Ya, hal ihwal, ya, hal-hal dalam bahasa Indonesia itu disadur dari sini, ya, halun atau al-halu. Kemudian disambungkan dengan dhamir muttasil. Ya, ini salah satu dhamir muttasil, ya, namanya dhamir, ya. Dhamirun dhamirun muttasilun. Ya, ini dhamir kata ganti yang bersambung, ya. Dhamirun muttasil, dhamir ini kata ganti, muttasilun yang bersambung, ya. Jadi halun kemudian disambungkan, dihubungkan dengan dhamir muttasil, jadi haluka kalau untuk mudzakkar, ya. Insyaallah nanti pada al-hiwar al-awwal ba, ya, hiwar pertama B, kita akan lihat bagaimana kalau dhamir muttasil untuk muannas atau untuk perempuan. Ya, ini untuk mudzakkar laki-laki. Jadi haluka, ya, haluka, hal keadaan kamu, ya. Jadi bagaimana, kaifa haluka, bagaimana keadaanmu, ya. Ini untuk, sekali lagi, ini untuk laki-laki, ya, atau untuk apa, mudzakkar, bukan untuk perempuan, ya, bukan untuk perempuan. Nanti insya Allah di ba kita akan pelajari apa namanya dhamir untuk perempuan atau untuk muannas, ya. Taib. Kata Khalil bi khairin, ya. Apa artinya bi khairin? Baik. Ya, bi khairin, baik, ya. Walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Apa artinya wa kaifa haluka anta? Dan bagaimana keadaanmu? Ya, ini di sini ada tambahan anta. Anta di sini apa namanya litaukid, ya. Hanya untuk menguatkan saja, ya. Jadi kalau kita katakan wa kaifa haluka itu sebenarnya sudah cukup. Ya. Kita katakan misalnya wa kaifa haluka itu sudah cukup, ya. Tapi anta di sini ini litaukid untuk menguatkan. Ya, untuk menekankan saja, untuk menekankan saja. Jadi boleh kita katakan boleh kita bertanya wa kaifa haluka, ya. Boleh juga kita katakan wa kaifa haluka anta, ya, bi khairin walhamdulillah, ya. Taib. Ini untuk apa namanya al-hiwar al-awwal, ya, percakapan yang pertama, ya. Dan insyaallah pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada apa namanya al-hiwar al-awwal ba, ya, al-hiwar al-awwal ba insyaallah, ya. Taib, ada yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz, untuk ikut Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk ikut kajian bahasa Arab dari dasar, apakah boleh daftar ya? Jika antum mau ikut dari dasar ya, untuk online ini silakan ya. Dan insya Allah nanti kalau sudah kondisi sudah normal ya, itu setiap pekannya diadakan di tempat ini, di sini insya Allah ya. Ada khusus untuk ikhwan dan akhwat ya. Untuk lebih jelasnya antum silakan lihat no kontak ya, person gitu kan, nomor yang bisa dihubungi untuk menanyakan pendaftarannya dan semacamnya gitu ya. Silahkan. Dan insyaallah program ini gratis ya, program ini gratis, program belajar bahasa Arab ini gratis ya. Baik nanti lewat belajar langsung di sini ataupun lewat online. Jadi ini semua gratis ya. Jadi silahkan aja antum ikuti, silahkan antum live streaming di Facebook ya. Kemudian nanti kalau sudah keadaan sudah normal kembali insya Allah ya, antum boleh datang belajar ke sini ya. Sebelumnya antum silahkan daftar di nomor kontak yang ada di flyer ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Untuk kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan besok ba'da subuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua ya. Ya. Apa? Iya, dan insyaallah jangan lupa nanti sore insyaallah menjelang berbuka puasa ya. Insyaallah akan ada pembahasan Al-Qawaid Al-Arba'ah ya, buah karya dari Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman ya At-Tamimi rahimahullahu taala insyaallah. Dan setiap hari juga ya, setiap sore kita akan bahas sampai kitab tersebut selesai. Dan insyaallah setelah selesai kita akan melanjutkan ke kitab beliau, yang kitab tauhid beliau yang lainnya ya. Insyaallah semoga Allah subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini dan insyaallah kita akan lanjutkan besok harinya ba'da subuh ya. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allahu wa iyyakum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.